بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah meminta dana pada jam'iyah Ihya Turat termasuk permasalahan ijtihadiyah? Kita boleh tawakkuf darinya. Nah, ini masalah yang seperti ini. Para ulama sudah berbicara dan jelas kalamnya. Ya. Maka orang-orang, masalahnya jelas. Cuma sebagian orang kadang rancu di dalam masalah. Yang rancu diajari. Kalau masalahnya sendiri jelas masalahnya. Nah, pertama harus dibedakan antara hukum mengambil dana dan hukum bekerja sama. Kalau mengambil dana, sebatas mengambil, dia diberi, dan yang memberi tidak memberi syarat, tidak mengikat, dan yang diberi juga tidak menjadi keok dengan pemberian. Ya, sebab sebagian orang tadinya keras menghantam, ketika diberi akhirnya keok masuk kotak. Ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi Syekh Mukbil mengizinkan mengambil dana dari yayasan-yayasan hizbiyah dengan ketentuan, satu, tanpa syarat. Dua, hati kalian jangan condong kepada mereka. Itu syaratnya. Dan tidak ada yang mengharamkan mutlak. Pemengatakan secara mutlak, tidak boleh secara mutlak. Itu pendapat gulu. Syekh Robi dan Syekh Mukbil tidak seperti itu pendapatnya. Bahkan saya sendiri tanya kepada Syekh rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini. Ya, satu kasus kejadian yang terjadi dari pihak Ihya Turat, waktu kami masih di Yaman dan kebanyakan asati dari Makassar masih di Madinah. Ya. Salah seorang ustaz yang sudah kembali dari Yaman, masih sendiri waktu itu, didatangi oleh pimpinan Asia Tenggara untuk belajar Ihya Turat. Nah, kemudian menawari masjid. Katanya yang penting syaratnya kamu salafi. Syaratnya. Yang sampai berita ke Madinah, tawaran mereka. Ikhwah kita di Madinah enggak ada setuju. Ya, dikirim pertanyaannya, beritanya ke Yaman. Ya, kemudian saya tanyakan ke Syekh Mukbil. Ya, kalau saya sendiri saya enggak setuju. Saya punya 5 alasan kenapa saya enggak setuju. Saya kemukakan ke Syekh. Saya nanya Syekh, kejadiannya begini dan begini, secerita kejadiannya. Mereka datang mau memberi dana, katanya syaratnya kamu salafi saja. Saya nanya Syekh, menurut saya asal kita tidak ngambil dari mereka. Satu, mereka itu adalah yayasan hizbiyah. Sebenarnya itu Syekh. Kemudian yang kedua, nanti orang bilang apa ya Syekh kalau kita ngambil dari mereka? Kita sudah tahdir mereka, kemudian kita ngambil juga dari mereka. Saya sebut 5 alasan. Setelah menyebutkan semuanya, kata Syekh rahimahullah, sepanjang mereka tidak memberi syarat, ambil saja. Kalau belakangan kamu diberi syarat, maka kata Syekh rahimahullah, tinggalkan mereka. Masjid sudah jadi milik kalian. Selesai. Itu jawaban beliau rahimahullah. Dan tentang siapa Syekh Mukbil yang suaranya hampir habis mentahdir Ihya Turat. Dan itu jawabannya tentang masalah mengambil dana. Nah, dan beliau adalah orang yang mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah mubtadi. Ini hukum yang jelas bagi salafin. Cuma sebagian orang saja enggak tahu, butuh dipahamkan. Enggak ada salafi yang masuk ke parlemen seperti model Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya. Enggak ada salafi yang membagi tauhid dan dia tambah pembagian tauhidnya dengan tauhid hakimiyah dalam beberapa bukunya. Enggak ada salafi yang membolehkan demonstrasi. Adakah salafi yang model kayak gitu? Karena itu Abdurrahman Abdul Khaliq dikatakan oleh Syekh Mukbil salafi dan salafi, salafi, salafi demokrasi. Sesuatu seperti itu dia. Ketika Abdurrahman Abdul Khaliq pada tahun 1996 ada yang bertanya tentang khusus pertanyaan tentang Ihya Turat, satu majlis semuanya tentang Ihya Turat. Dan kasetnya diberi judul Asy-Syihabul Khariq ala Abdurrahman Abdul Khaliq. Itu artinya itu. Hah? Api yang menyala-nyala, api yang membakar untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Judulnya. Judulnya saya sudah mengerikan. Di pertanyaan yang ke-8 kalau saya enggak salah. Ya, kayaknya di pertanyaan terakhir. Sebelum terakhir. Syekh ditanya, apakah Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi? Kata Syekh, na'am, dia itu mubtadi. Nah, ada salafi yang masuk ke parlemen. Beliau sebutkan alasannya, sebutkan tadi. Kata Syekh Mukbil ini, sampai ke tangan Abdurrahman Abdul Khalid. Tentunya sangat tidak terima. Dia kirim ke Syekh Al-Albani. Nah, ini yang bercerita Syekh Ali Hasan di kedatangan pertama ke Indonesia. Dan saya dengarkan kasetnya. Abdurrahman Abdul Khalid tidak setuju. Kasetnya dia kirim ke Syekh Al-Albani. Supaya Syekh Al-Albani mengoreksi. Syekh Al-Albani berkata kepada Syekh Ali, tulis surat balasannya. Saya setuju kepada Syekh Mukbil 100% seluruh yang berkaitan dengan At-Turat dan Abdurrahman Abdul Khalid. Ini dua orang imam. Tambah lagi Syekh Robi. Tambah mas Syekh lain. Apa lagi? Tidak jelas di belakangnya. Cuman ada sebagian orang yang belum tahu. Yang belum tahu dijelaskan. Kalau sudah sampai hal tersebut, masih seperti juga itu pengekor hawa nafsu. Seperti model Yazid Jawas. Kemudian seperti model Ahmad Aiz. Seperti model Abu Nida. Tiga kali Syekh Ali datang. Bayangkan tiga kali datang Syekh Ali. Kedatangan pertama sendiri mentahdir Syekh Turat dengan kalam yang disebutkan yang tadi. Kedatangan yang kedua bersama Syekh Salim memberi nasihat yang sangat indah sekali tentang bahaya yang dan kalian akan dimanfaatkan oleh mereka. Beliau sebutkan kisah supaya mereka merenungi kisahnya. Syekh Ali dan Syekh Salim pernah katanya datang ingin mengunjungi menasihati Safar Hawali. Ya, Safar Hawali, ya, gembong di Saudi Arabia ini ingin didatangi untuk dinasihati. Sebelum mendatangi, keduanya telepon ke Syekh Robi. Syekh Robi bilang, ya saya tidak jamin, ya akan diperlakukan sesuatu yang untuk kalian. Atau makna kalamnya seperti itu. Akhirnya mereka datang. Setelah itu keluar, kata Syekh Ali, ternyata Syekh Robi telah benar. Apa yang terjadi, ikhwan? Tetapi setelah keluar, ya tadinya kita menasihati Safar yang tersebar berita. Safar Hawali ketemu dengan Ali Hasan dan Salim Az-Zilali dan keduanya dinasihati. Dan tersebar berita. Ini nasihati kepada dai-dai kiatrat yang saya sebutkan itu tadi. Tidak mengambil pelajaran mereka. Kedatangan yang ketiga, empat masyaikh. Saya dengarkan juga kasetnya. Ditanya tentang Syekh Salim yang ditanya tentang hiasan kiatrat. Jawabannya Syekh Salim Az-Zilali. Beliau katakan ini semua tidak kita ragukan bahwa adalah hiasan hizbiyah. Apa lagi di belakangnya? Majalah Sunnah masih edisi terakhirnya masih memuat iklannya Syiotorat. Iya. Dan dah setuju tentang hal tersebut. Kalau bukan mengikuti hawa nafsu, maka apa lagi di belakangnya? Maka yang seperti ini perkaranya adalah perkara dan lagi masalahnya masalah ilmiah atau masalahnya sifatnya tawakkuf. Bukan tidak tahu mereka. Ala ilmin di atas ilmu. Iya. Di atas ilmu tentang hal tersebut. Wallahul musta'an. Jadi ini sebagian masalah dan antum harus bedakan. Ya. Dan jangan apa namanya? Masuk ke dalam permasalahan-permasalahan mengkiaskan ke dalam masalah-masalah yang sudah jelas. Iya. Kaidah-kaidah yang kita berikan itu adalah kaidah yang dipakai pada setiap keadaan. Ya. Cuman masalah yang jelas yang para ulama berbicara dengan jelas, maka ini hendaknya antum memperhatikan bagaimana kalam para a'immah. Karena para ulama di zaman ini, apalagi tentang masalah ikhtiarat, masalah yang detail sebenarnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah dibolehkan menerima dana dari suatu yayasan seperti ikhtiarat atau asofa kalau tidak ada ikatan dan campur tangan dari yayasan tersebut? Yang saya pernah dengar dari Syekh Muhammad bin Haji Al-Madkhali, jangan kamu meminta bantuan dari mereka walaupun pinjam keruan pinci, jangan. Iya, disebutkan begitu oleh beliau. Walaupun pinjam keruan pinci, jangan sama mereka. Jangan sampai ada tangan dan ada jasa mereka pada kita, jangan. Mereka tukang ungkit-ungkit. Jangan ada jasa sedikit pun pada kalian dari mereka, dari Hizbiyun. Kecuali kalau yayasan yang bukan hizbi, maka kita katakan ini tidak terikat kan, tidak mengikat, tidak. Silakan. Kalau bukan yayasan hizbi, tapi kalau sudah yayasan yang jelas hizbi seperti Asofa dan Ihya Turas, maka jangan kamu minta mendapatkan atau minta bantuan, apalagi minta, jangan menerima dari mereka kecuali kalau mereka sudah taubat dari kesesatannya. Nah,